Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Jamaah salat subuh Rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan yang berbahagia ini Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas limpahan nikmatnya Kemudahan yang Allah limpahkan kepada kita Sehingga kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Tabiat manusia Ketika dia baru merasakan nikmat Dia akan bersyukur dengan mudah. Tapi ketika nikmat itu telah berlalu lama, ya nikmat sudah berlalu lama, orang akan kemudian lupa terhadap nikmat tadi. Seperti ketika kita tadinya tidak memiliki rumah. Kemudian Allah beri kita rumah. Maka berapa kali kita mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Kepada istri kita, kepada ibu kita, kepada sanak kerabat kita. Alhamdulillah, saya sudah punya rumah. Ini sehari, dua hari. Kalau sudah berjalan satu bulan, dua bulan, tiga bulan, setelah dia mendapatkan rumah tadi, mungkin dia sudah tidak lagi mengucapkan apa? Alhamdulillah. Lupa. Ketika seorang baru saja mendapatkan kekayaan, mendapatkan nikmat dunia, Tabiat manusia ketika baru merasakan nikmat tadi dia akan bersyukur pada Allah. Namun ketika nikmat tadi sudah lama dia rasakan lupa nikmat-nikmat tersebut. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita ketika awal bulan Ramadan bahkan menjelang datangnya bulan Ramadan berapa kali kita mengucapkan tahmid bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita mendapatkan bulan yang demikian mulia, bulan yang demikian banyak kebaikan-kebaikannya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ya, amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan. Ini di awal ketika kita masuk bulan Ramadan. Namun ketika Ramadan itu sudah berlangsung cukup lama, mendekati habisnya bulan Ramadan, Terkadang kita lupa kita sedang berada dalam nikmat yang sangat besar ini. Nikmat yang sangat besar, yakni bulan Ramadan. Yang belum tentu tahun yang akan datang kita akan merasakan nikmat tadi. Belum tentu kita akan mendapatkan nikmat ini yang kedua kalinya pada tahun yang akan datang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, marilah kita bersyukur kembali akan nikmat Ramadan yang masih tersisa beberapa hari ini. Jangan menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir bulan Ramadan justru Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir bulan Ramadan adalah yang paling mulia daripada awalnya. Di saat manusia lupa, di saat manusia kemudian lalai. Ya. Ternyata di akhir bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang sangat luar biasa. Ya. Di antaranya adalah adanya malam Qadar, Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Ketika masuk 10 hari yang terakhir, beliau mencontohkan untuk menambah semangat dalam beribadah. Demikian junjungan kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, jika telah masuk 10 hari yang terakhir, sepertiga yang terakhir dari Ramadan, syadda mi'zarahu, Rasul menambah semangat dalam ibadah. menambah semangat di dalam melakukan amalan soleh. Wa ahya lailahu, bahkan beliau hidupkan malam harinya. Berusaha untuk menghidupkan malam harinya dengan berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, salat malam, malam hari. Dihidupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya beliau hidupkan atau sebagian besarnya. Ahya lailahu. Karena ibadah yang dilakukan di akhir-akhir bulan Ramadan jika bertepatan dengan malam qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah yang kita lakukan di malam itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan 1000 bulan. Ya. Wa ayqadha ahlahu, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayqadha ahlahu, membangunkan istri-istri beliau, keluarga beliau, agar bukan hanya beliau saja yang beribadah namun juga diajak keluarga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menghidupkan akhir bulan Ramadan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara yang perlu kita ingatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin bersemangat di akhir bulan Ramadan ini. Ya. Dengan banyak bersedekah, dengan banyak beramal, dengan banyak membaca Al-Qur'an. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan pagi hari ini adalah tentang segolongan manusia yang dia mendapatkan bulan Ramadan tapi menjadi orang yang rugi. Subhanallah, mendapatkan bulan Ramadan tapi rugi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajul. Celaka seseorang, binasa seseorang, rugi seseorang. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Orang yang rugi, orang yang binasa. Maka Rasul menjawab, seorang yang masuk dan mendapatkan bulan Ramadan namun keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Masuk di bulan Ramadan tapi tidak bisa mengambil manfaat bulan Ramadan sehingga keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerugian ini. Kita berharap ketika kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Karena demi Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersihkan kita dari dosa, artinya kita akan mendapatkan sekian banyak kebaikan di dunia dan di akhirat. Namun ketika kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kerugian. Ya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan segolongan manusia yang rugi, yang binasa. Ya, masuk bulan Ramadan, keluar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, mumpung belum terlambat untuk diri saya dan juga panjenengan seluruhnya, masih tersisa beberapa hari ini. Ya. Hari-hari yang demikian mulia. Dan di antara kemuliaan bulan Ramadan, di setiap hari, di setiap malam Allah Subhanahu wa taala menetapkan di antara hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka setiap malam. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dari hamba-hambanya utaqa'u minan nar. Orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ampunan dan dicatat sebagai orang-orang yang dipastikan dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Tentu ada sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab dan akan kita bahas pada kesempatan hari ini dan mungkin besok, tentang bekal apa yang perlu kita ingat kembali di sisa hari ini agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita terlambat. Banyak sebab-sebab seorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan ini akan kita sebutkan sebuah hadis, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni hadis ini adalah hadis qudsi. Nggih. Hadis qudsi menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali." Ya bani Adam, lau anna dzunubaka balaghat ananas sama fastaghfartani aghfiru lak. Ya bna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini. Ya bna Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian selama mau berdoa kepadaku dan selama kalian mau berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu yang telah lalu, dan aku tidak peduli seberapa banyak dosa-dosa kalian. Ini kalimat yang pertama yang Allah ucapkan dalam hadis qudsi ini. Coba kita renungkan, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Wahai anak Adam, selama kalian mau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu, dan aku tidak peduli, kata Allah. Yakni tidak peduli walaupun dosa kita apa? Banyak. Allah akan ampuni. Ini sebab yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah kita berdoa kepada Allah dan banyak berdoa, namun bukan hanya sekedar doa. Doa yang diiringi dengan harapan. Doa yang diiringi dengan apa? Harapan. Jangan hanya sekedar berdoa saja. Sebagian manusia berdoa. Lisanin dongo. Ning atine ora ngarep-arep. Nah, ini kan salah. Lisannya berdoa tapi tidak yakin Allah akan mengabulkan. Ini hanya sekedar berdoa tapi tidak ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, banyak berdoa kepada Allah. Yang doa itu diiringi dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dengan penuh harap dan dengan penuh keyakinan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan kita. Sebagian manusia, bahkan mungkin banyak, berdoa kepada Allah namun seakan-akan, ya kalau bahasa Jawanya itu palango, palangon dongo, mudah-mudahan embok-embok dikabulkan. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan beberapa model orang yang berdoa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang berdoa, ketika berdoa mengucapkan demikian kalimatnya. Dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfirli in syi'ta. Allahumma ghfirli in syi'ta. Dilarang oleh Rasul berdoa dengan kalimat ini. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Ya Allah, ampunilah saya jika engkau mau. Artinya apa? Kalau tidak mau ya tidak apa-apa, kan demikian. Subhanallah, doa kok seperti ini. Ya Allah, saya mohon kepadamu jika engkau berkehendak. Jika tidak, berarti tidak apa-apa. Ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada manusia, ini beradab. Ya. Saya datang kepada panjenengan, ya. Saya tahu panjenengan punya banyak mobil. Saya datang ke rumah panjenengan, saya minta mobilnya. Ya. Kalau tidak keberatan. Ini namanya beradab, ya tidak? Karena manusia miskin. Manusia itu fakir, enggak punya apa-apa. Kalau sering diminta juga lama-lama apa? Marah, kan demikian manusia. Sehingga wajar kalau kita datang kepada manusia, saya minta bantuan jika tidak memberatkan. Saya minta bantuan jika tidak apa namanya menjadikan panjenengan misalnya berat. Ya. Kalau panjenengan mau, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi kalau yang seperti ini ya diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah sebesar-besarnya. Jangan minta dengan ragu-ragu, minta yang sebesar-besarnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian minta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Walaupun banyak tingkatan-tingkatannya, namun Firdaus secara umum adalah surga yang paling apa? Tinggi. Jangan kemudian kita, aduh saya kok dosanya banyak, saya minta kepada Allah, ya Allah masukkanlah saya surga walaupun yang paling rendah ya Allah. Nah, jangan seperti itu dalam berdoa. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa dengan membesarkan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga firdausmu ya Allah. Ya Allah, dosa saya banyak, namun saya tidak pernah berputus asa dari rahmatmu ya Allah. Masukkanlah saya ke dalam surga firdausmu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Sungguh-sungguh dalam berdoa. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Minta mendapatkan kebaikan untuk anak kita, untuk istri kita. Jangan berputus asa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebutuhan kita. Kita adalah orang-orang yang fakir. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam hari perang Badar. Besoknya perang Badar ini. Pasukan kaum muslimin hanya 300 sekian orang. Tidak siap perang, hanya membawa bekal secukupnya, kendaraan saja gonta-ganti, ya bergantian tidak cukup untuk semuanya, pedang juga seadanya, bekal juga tidak banyak. Karena memang tidak bersiap untuk apa? Perang besar. Ternyata yang dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Dan pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain yang cukup banyak ketika itu membawa 1000 pasukan dengan segala macam persiapannya, dengan bekal yang sangat banyak, dengan persenjataan yang paling lengkap ketika itu. Secara perhitungan manusia tidak mungkin akan menang. Dan itu di bulan Ramadan. Ya, ini juga yang seharusnya membuat kita semangat. Di bulan Ramadan itu justru bulan untuk beramal ibadah. Ini perang Badar terjadi pada bulan apa? Ramadan. Di malam hari sebelum perang Badar, Rasul mengangkat kedua tangan beliau setinggi-tingginya sampai kelihatan ketiak beliau yang putih, menunjukkan doa beliau itu semangat luar biasa, betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan dalam Al-Qur'an dengan sebutan istighosah. Istighosah itu meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah di saat-saat genting dan sempit. Ini namanya apa? Istighosah. Dan hanya Allah saja yang berhak untuk mendapatkan istighosah ini. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala pada perang Badar, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kalian. Diangkat setinggi-tingginya tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kelihatan ketiak beliau yang putih, sampai kain beliau yang disampirkan di pundak beliau ya, seperti jamaah haji itu ada rida ya. Itu saking tingginya beliau mengangkat tangan, jatuh ke bawah. Semangat berdoa luar biasa. Ya. Sampai Abu Bakar yang di belakangnya melihat semangat Rasul dalam berdoa. Cukup ya Rasulullah, Allah akan mengabulkan. Ya. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh. Lama doa beliau. Ya. Tapi harapan kepada Allah yang demikian besar. Ternyata betul, datang pertolongan Allah. Tapi kita tutup dengan kisah ini. Ya. Bagaimana beliau berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah. Di malam hari itu turun hujan sebelum perang Badar, sehingga hati-hati menjadi dingin. Tanah-tanah yang tadinya berdebu menjadi apa? Padat, sehingga kaum muslimin bisa kokoh ketika berperang. Bahkan dikatakan ketika perang Badar para sahabat mengantuk, sampai bisa mengantuk padahal dalam keadaan genting. Genting bisa mengantuk. Orang mengantuk itu kan orang aman. Ya, kalau orang tidak aman tidak bisa tidur biasanya. Ini diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa mengantuk. Megang pedang jatuh padahal musuh di depan. Pegang pedang jatuh lagi, pegang jatuh lagi. Ini sebagian sahabat seperti itu. Ya. Terjadilah peperangan yang demikian besar. Ya. Harapan yang besar kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sahabat ketika mengangkat pedangnya, ya, ketika mengangkat pedangnya sebelum ditebaskan kepada musuh, tiba-tiba musuh sudah terbelah menjadi dua. Ternyata ada bantuan dari langit. Pasukan-pasukan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Marilah kita tempuh sebab yang pertama ini agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Banyak berdoa kepada Allah. Doa apa saja? Ya, karena ketika kita berdoa kepada Allah dan membesarkan harapan kita kepada Allah, berarti apa? Berarti kita yakin Allah Maha Kaya, dan Allah Maha memberi, Allah Maha kuasa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menjadi orang-orang yang bakhil untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa di waktu-waktu yang mustajab, di akhir-akhir bulan Ramadan ini perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan dalam hadis tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'utani wa rajautani, wahai anak Adam, selama kalian mau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu walaupun banyak yang telah lalu, wala ubali, dan aku tidak peduli." Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat bagi kita untuk membekali diri kita di akhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala, Firdaus, bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana Allah kumpulkan kita semuanya di tempat yang mubarak ini, yang penuh dengan rahmah ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.